membacakan jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan al-syughul yang terakhir itu, yaitu tentang contoh adhunnu wa yadhunnani akhan Zaidan wa Amran akhwaini fir rakhain. Kalau di sini diamalkan yang pertama, bagaimana kalau diamalkan yang kedua? Tarikin wa abhirin yakum dhamirun khabara li ghairi ma yutabiqul mufassira. Sebutkanlah isim dhahirnya apabila dhamirnya asalnya adalah khabar, untuk selain apa yang mencocoki isim dhahir yang menafsirkan itu. Asin nahwa adun wa yadunnani akha Zaidan wa Amran akhwayani fir rakha. Kalau di sini contoh diamalkan yang mana? Yang pertama. Bagaimana kalau diamalkan yang kedua? Saya bacakan di sini ada jawabannya dari Al-Hudhuri. Fa in umila tsani katanya. Fa in umila tsani umira muakhkharan. Apabila diamalkan yang kedua, umira muakhkhara, maka diidmarkan. Disebutkan dhamirnya di akhir. Kama fi tasrih, sebagaimana disebutkan dalam at-tasrih anil muradi, yang mana dinukil dari al-muradi. Fayuqal, sehingga dikatakan kalau ini diamalkan yang kedua, adhunnu wa yadhunnani zaidani, adhunnu wa yadhunnani zaidani akhon iyahuma iyahuma, seperti itu katanya. Adhunnu wa yadhunnani zaidan akhon iyahuma iyahuma. Di sini diamalkan yang kedua, wayadunnani az-zaidan akhon. Ini jelas i'rabnya kan? Wayadunnani az-zaidan akhon. Az-zaidan fa'il, yadunnani fi'il bersama maf'ul yang pertamanya, maf'ul yang keduanya isim dhahir akhon. Ah. Mana dua maf'ul dari adun yang pertama iyahuma iyahuma itu yang diakhirkan? Adunnu wayadunnani zaidan akhon iyahuma iyahuma. Jadi iyahuma itu kembali kepada zaidan, iyahuma yang kedua kembali kepada makna ukhuwah itu. Akhwa ini diambil dari makna akh. Atau katanya au yadhunnani wa adhunnu zaidaini. Yadhunnani wa adhunnu zaidaini akhwaini huma iyahu. Ayat. Yadhunnani wa adhunnu az-zaidaini. Ini diamalkan yang kedua ya. Yadhunnani wa adhunnu az-zaidaini akhwaini huma iyahu. Ini diamalkan yang berapa? Yang kedua. Mana di sini makmulnya adhunnu az-zaidaini akhwaini? Mana dua makmulnya adhunnani? Dikasih dhamirnya itu huma dan iyahu yang diakhirkan itu. Aw yadhunnani wa adhunnu zaidaini akhwaini huma iyahu. Fahuma, maka huma di sini fa'il yadhunnani, fa'il yadhunnani. Kemudian iyahu maf'ul tsani, maf'ulhu tsani, maf'ul yang kedua. Wa taqulu 'ala al-idhhar, engkau katakan seandainya engkau sebutkan dhamirnya atau engkau ganti dhamirnya dengan isim dhahir. Kalau di izhar, adhunnu wa yadhunnani zaidan akhon iyahuma akhwaini. Selangi ya. Wa taqulu 'ala al-idhhar adhunnu wa yadhunnani zaidani, adhunnu wa yadhunnani zaidani akhon iyahuma akhwaini. Adhunnu wa yadhunnani zaidan akhon iyahuma akhwaini. Di sini yang diamalkan mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yadhunnani az-zaidan akhon, itu kan? Tuh. Kemudian iyahuma akhwaini. Tuh. Di idhar dhamir yang ataupun apa yang asalnya khabar akhwaini. Iyahuma akhwaini. Iyahuma kembali kepada az-zaidan. Saya ulang ya, adhunnu wa yadhunnani zaidan akhon iyahuma akhwaini. Di sini yang diikmal adalah yadhunnani, az-zaidan sebagai fa'ilnya, akhon sebagai maf'ulnya yang kedua. Iyahuma ini sebagai maf'ul pertama dari yadhunnani. Akhwa ini sebagai maf'ul yang keduanya. Jadi idhari akhwa ini. Wa juga boleh katakan wa yadhunnani wa adhunnu zaidaini akhwaini huma akhon. Coba antum cermati nanti ya. Contoh-contoh wa yadhunnani atau wa yadhunnani wa adhunnu zaidaini akhwaini huma akhon. Huma akhon. Wa yadhunnani wa adhunnu zaidaini akhwaini huma akhon. Wa taqulu 'ala al-hadzi, engkau katakan kalau engkau buang adhunnu wa yadhunnani zaidani akhon iyahuma. Itu kalau di hadaf. Adhunnu wa yadhunnani zaidan akhon iyahuma. Dibuang di sini, dhamir yang kembali kepada makna ukhuwah. Fa iyahuma 'aidan 'ala zaidaini, maka iyahuma dalam contoh ini kembali kepada zaidaini. Adhunnu wa yadhunnani zaidan akhon iyahuma. Iyahuma 'aid 'ala zaidaini. Wa hadzafna al-'aid, dan kita buang 'aid yang kembali kepada akhon. Atau wa yadhunnani wa adhunnu zaidaini akhwaini huma. Wa tahdhif 'aid al-akhwaini. Wa tahdhif, ulangi. Wa yadhunnu wa adhunnu zaidaini wa yadhunnani wa yadhunnani wa adhunnu zaidaini akhwaini huma wa tahdhifu 'aid al-akhwaini fa ta'ammal wallahu a'lam. Ini rincian seperti itu. Coba antum cek lagi, perhatikan itu, ta'ammal katanya. Ya itu. Baik, kita kembali lanjutkan pembahasan masih pada al-maf'ul mutlak. Apa? Apa yadhunnani ya? Yang terakhir itu. Yadhunnani wa adhunnu zaidaini akhwaini huma. Udah, sampai di situ aja. Yadhunnani wa adhunnu zaidaini akhwaini huma. Di sini yang diamalkan yang kedua kan, adhunnu. Adapun yang pertama itu dihadaf domirnya atau maful yang keduanya yang aslinya khobar. Wa yadhunnani, saya ulangi, yadhunnani adhunnu zaidaini akhwaini huma wa tahdhifu 'aid al-akhwaini. Engkau buang 'aid yang kembali kepada akhwaini. Adhunnu di sini hanya dikasih maful yang pertama huma kembali kepada zaidaini. Mana khobarnya? Dibuang. Wa adhunnu zaidaini akhwaini huma. Paham ya? Tergambar kan? Apa? Ya. Musanna semua. Musanna. Apa itu? Beberapa sisi. Al-maf'ulul mutlak. Sudah kita ambil beberapa pembahasan tentang al-maf'ulul mutlak. Al-masdar ismu masi wa zamani min madlulay al-fi'li ka amnin min amin. Masdar, kenapa di sini disebutkan dalam babnya pembahasan maf'ul mutlak, kemudian yang dita'rif setelah itu tentang masdar. Hah? Bukan maf'ul mutlak. Li'anna al-maf'ul al-mutlak yaghlib an yakuna masdara. Hai, itu jawabannya. Babnya tentang al-maf'ul mutlak, kemudian yang dita'rif al-masdar. Jawabannya adalah li'anna al-maf'ul al-mutlak yaghlib an yakuna masdara, karena ghalibnya, umumnya maf'ul mutlak itu dari masdar. Sehingga sampai-sampai kalau disebut masdar ya, ini fahami apa? Maf'ul mutlak. Mansub 'ala al-masdar, ini maf'ul mutlak. Al-masdar ismu masi wa zamani min masdar. Disebutkan di sini adalah isim dari apa yang selain waktu. Isim yang selain waktu yang ditunjukkan atau pada apa yang ditunjukkan atau dua yang ditunjukkan oleh fi'il. isim dari selain zaman dari dua yang ditunjukkan oleh fi'il. Sudah kita lewatkan yang ditunjukkan oleh fi'il dua. Yang pertama apa? Al-hadas. Yang kedua az-zaman. Ya. Hadasnya itu adalah masdar. Seperti amnin min amin. Insyaallah jelas. Ma makna al-maf'ul mutlak? Man yadhkur? Huwa al-masdar al-fadlah al-muntasib tawkidan li'amilihi aw bayanan li naw'ihi aw adadih. Ya. Apa contoh yang untuk tawkid li'amilihi? Warabtu qurban. Yang contoh untuk bayanan li naw'ihi sirtu sayra al-amir atau misalnya contoh aw adadih warabtu ya qurabat atau salasa ya salasa qurabat ya misalnya itu. Kenapa disebut dengan maful mutlak? Mutlak, maful mutlak. Ya, disebut fi al-maful alaihi ghairi min ghairi at-taqid bi harfi jar au bi al-dharf dengan dharf. Kemudian bi mithlihi au fi'lin au wasfin nusib wa kaunuhu aslan li hadhin intukhib. Dengan yang semisalnya. Dengan yang semisal apa? Al-masdar. Atau dengan fi'il atau dengan wasf maf'ul mutlak dinasabkan. Ini amil, tiga macam amil yang bisa menasabkan apa maf'ul mutlak. Yang pertama masdar, yang semisalnya seperti apa contohnya? Fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfur au fi'lin, atau fi'il yang menasabkan. Contohnya apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Atau wasf seperti apa? Wa dzariyati dzarwa. Banyak ya contohnya dalam ayat. Nah itu penasabnya satu dari tiga hal. Masdar yang semisalnya fi'il dan wasf. Wasf di sini maksud di dalamnya apa? Isim fa'il, isim maf'ulan al-amthilah al-mubalaghah. Adapun selainnya dari sifat musyabbahah, bagaimana sifat musyabbahah, bisa enggak? Tidak bisa, yang rajih tidak bisa. Bagaimana dengan ucapan penyair wa arani tariban fi ithrihim tarabal wali aw kal muhtadal? Di sini toroba dinasabkan secara zahir oleh toriban. Toriban adalah sifat musyabbah. Jawabannya bagaimana? Ya, wasaf ini hanyalah apa? Dalil yang menunjukkan adanya apa? Amil yang dibuang, yang itu merupakan amil dari toroba. Kemudian isim tafdil bagaimana? Bisakah dia menjadi amil bagaimana berutak? Tidak bisa juga. Lantas bagaimana dengan ucapan penyair ammal muluku fa antal yawma al-amuhum lu'man wa abyaduhum sirbala tabakhi? Hah, jawabannya sama ya, seperti ketika kita menjawab sifat musyabbah, ya ini dia dinasabkan oleh fi'il yang mahdhuf yang mana maknanya ditunjukkan oleh isim tafdhil itu ya. Kemudian apa syarat fi'il agar dia bisa menasabkan maf'ul mutlak? Ada berapa? Salasa. Yang pertama apa? Anyakuna mutasarrifa. Maka keluar darinya yang ghairu mutasarrif. Seperti apa? Laisa ni'ma. Ya makanya siwa ta'ajub tidak bisa untuk dikasih padanya maf'ul mutlak. Seperti ma'ahsana zaidan husnan. Misalkan tidak bisa. Kemudian syarat yang kedua, setelah agar dia mutasarrif, agar anyakuna tam. Ada punya apa? Naqis tidak bisa datang darinya maf'ul mutlak. Tidak boleh dikatakan apa? Kana Zaidun qa'iman kaunan. Yang ketiga, an la yulgha. Maka yang diilgha tidak bisa dikasih maf'ul mutlak. Seperti apa contohnya diilgha? Yani ketika amilnya ditaruh di tengah-tengah ataupun di akhir. Iya. Apa contohnya? Iya, Zaidun qa'imun dhanantu. Tidak boleh dikatakan apa? Ya, dhannan. Zaidun qa'imun dhanantu dhannan, tidak boleh. Hai itu syarat dari apa? Fi'il agar dia menasabkan maf'ul mutlak. Ada tiga, agar dia mutasarrif yang pertama, yang kedua agar dia tam, keluar dari naqis, dan agar dia tidak diilgha. Kemudian syarat dari wasf apa? Agar dia berupa isim, isim fa'il, isim maf'ulan, sighah mubalaghah. Jadi apa? Zaidun darrabun darban. Ya. Kemudian wa kaunuhu aslan li hadain tukhib, dan keberadaan dari masdar itu adalah sebagai asal dari dua ini, yakni dari fi'il dan wasaf, inilah yang dipilih. Ini menunjukkan adanya apa? Khilaf. Ya rajih, bahwasanya asal dari kata adalah apa? Masdar. Kenapa? Apa hujahnya? Ya, karena pada fara' itu memiliki makna tambahan dari makna asalnya. Seperti apa? Borbun. Ini hanya mengandungi satu makna, itu apa? Hadas. Tanpa ada di situ makna apa? Zaman. Tidak ada pula makna fa'il. Ya. Adapun cabangnya seperti apa? Fi'ilnya boroba, ada di situ makna tambahan. Selain mengandung makna al-hadas, itu borb juga mengandung makna al-zaman, al-mudi. Atau al-borib. Selain di situ ada makna hadas, juga ada makna apa? Fa'il. Nah itu. Belum jadi kaidah bahwasanya yang fara' itu lebih luas maknanya ataupun memiliki makna tambahan. Itu yang dipilih. Ataupun orang-orang kufah berpendapat bahwasanya asal dari kalimat adalah apa? Ya, fi'il. Ada enggak pendapat yang lain? Yaitu apa? Bahwasanya asal dari kalimat adalah apa? Masdar. Kemudian asal dari fi'il adalah apa? Masdar. Asal dari sifat fi'il. Ada juga yang mengatakan bahwasanya masing-masing dari apa? Masdar dan fi'il adalah asal. Tidak merupakan cabang dari yang lainnya. Haitu wa kaunu aslani hadhin tukhib. Kemudian taukidan naw naw'an yubinu aw adad kasirtu sayrataini sayra dhi rashad. Yubinu abana yubinu. Mafhul mutlaq menjelaskan taukid. Ataupun macamnya ataupun bilangannya. Di sini mengisyaratkan bahwasanya mafhul mutlaq itu ada berapa keadaan? Tiga keadaan. Yang pertama fungsinya untuk apa? Mentaukid. Ini disebut dengan apa? Al-mubham. Ya, disebut dengan mubham. Ya, mubham. Nanti kita akan sebutkan tadi yang kemarin terlewat ya. Mubham. Kemudian yang kedua, anda lupa membawakan ini, penjelasan tentang makna mubhamnya. Asani itu apa? Anyakun mubayyana linnaw'. Dia menjelaskan macamnya. Bagaimana dihasilkan al-bayan li naw' ini dengan berapa hal? Dengan tiga hal. Yang pertama dengan idhofah, dengan idhofah. Yang kedua dengan sifat, yang ketiga dengan ya. Al-iqtiran bi al. Apa contohnya yang diidhofahkan? Darabtu Zaidan darba al-amir. Darba al-amir. Di sini darba al-amir, darba al-amin. Ini dia secara hakiki sebagai apa? Mafhul mutlaq atau min babin niyabah. Kenapa? Karena ya, tidak mungkin untuk seseorang bisa melakukan perbuatan orang lain. Darbal amir, pukulannya al-amir. Sehingga ini masuk kepada bab an-niyabah an masdaril fi'li nafsi. Penggantian dari masdar fi'il itu sendiri, naib dari masdar masuknya. Sehingga di Arabnya naib anil masdar, mansub. Kemudian yang kedua contohnya apa yang disifati? Darabtu Zaidan marban ya mubarrihan atau pun misalnya itu. Kalau ini apa? Bab niyabah atau bukan? Ya, tidak masuk pada bab an-niyabah. Ini hakiki dia. Sebagai apa? Maf'ul mutlak. Yang fungsinya menjelaskan macamnya. Kemudian yang ketiga dengan alif lam, apa contohnya? Hah? Ijtahadtu al-ijtihada. Atau darabtu ad-darba. Kalau demikian seperti ini, min babi niyaba atau min babi al-haqiqah. Bisa memungkinkan dua-duanya, tergantung. Ya. Tergantung keadaannya. Apabila si mutakallim dan mukhatab memahami bahwa alif lam di situ fil ahd az-zihni, masalah ijtihad yang dilakukan oleh orang tertentu, maka ini masuk ke bab an-niyabah. Adapun kalau yang dimaksud dengan al-ijtihad adalah al-ijtihad dari orang itu sendiri, maka ini masuk pada bab apa? Ya. Mafhul mutlaq sifatnya hakiki. Kemudian yang ketiga an yakuna mubayyana lil adad, menjelaskan adadnya. Kalau tadi sebutkan apa? Yang dia menjelaskan macamnya mukhtas. Kalau yang ketiga yang menjelaskan adatnya disebut dengan al-ma'dud. Ya. Ini insyaAllah agak sulit ya, enggak sulit. Tarabtu dorbatan dan seterusnya. Mana tu yang watadun nuna itu? Belum di sini ya. Yang watadun nuna itu. Oh iya, ini belum. Kemudian waqad yanubu anhuma alaihi dal kajidda kulal jiddi wa furuhil jadal. Terkadang apa yang dia menunjukkan kepada makna masdar itu menggantikan dari masdar. Seperti jidda kulal jiddi wa furuhil jadal. Bersungguh-sungguhlah dengan sepenuh kesungguhan wa furuhil jadal. Dan bergembiralah dengan al-jadal, penuh dengan kegembiraan. Apa saja yang bisa menggantikan dari maf'ul mutlak? Ada berapa? Ada 11. Ya. Menggantikan maf'ul mutlak itu khususnya al-masdar al-mubayyin 11 hal. Yang pertama apa? Ya. Ma dalla 'alaihi, apa yang dia menunjukkan kepada masdar? Ya. Lihat dalam contoh jidda kulal jidd sama dengan jidda al jidd, iya kan, maknanya enggak berubah, cuma ada penambahan makna apa al kuliah itu, iya kan. Jidda kulal jidd, bersungguh-sungguhlah dengan sepenuh kesungguhan, enggak ada perubahan makna kan, adanya penambahan makna yaitu kesungguhan yang sifatnya kulli. Ataupun apa ba'd, ini juga naib anil masdar. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Isim isyarah. Ada dipersyaratkan enggak untuk dia bisa menjadi masdar yang menjelaskan nau'nya untuk dia disifati? Disyarat, dipersyaratkan enggak? Yang roji tidak dipersyaratkan. Contohnya apa? Iya, barabtu Zaidun zak zakatun zalik. Ya, barabtu Zaidun zak. Saya pukul saya dengan pukulan itu. Yang ketiga apa? Bomir. Apa dalam ayat contohnya? Fa inni u'adzibuhu 'adzaban u'adzibuhu. Di sini apa? Maf'ul mutlaq. Ya. Menggantikan al-masdar al-mubayyin naib. Kemudian alatnya, ada syaratnya ya, alat ini. Alat ini agar dia bisa datang sebagai maf'ul mutlaq, syaratnya apa? Yani idza kana fil 'adah alatan, idza kana fil 'adah alatun lidzalika al-fi'l. Apabila dia secara adat menjadi alat untuk perbuatan itu. Kalau mukul biasa dengan apa? Cemeti, tongkat, sehingga tidak boleh dikatakan barabtu khosyabatan, karena kayu biasanya enggak biasa digunakan untuk apa? Memukul. Ya, pakai ba aja, barabtu bi misalkan. Kalau pengen pakai kayu. Kenapa? Karena khosyaba tidak secara adat digunakan untuk apa? Alat memukul, berbeda dengan tongkat ataupun apa? Cemeti, cambuk. Nah, itu jadi syaratnya. Idza kana fil 'adah alatun lidzalika al-fi'l, apabila dia secara adat adalah alat yang digunakan untuk perbuatan itu. Kalau memukul biasanya dengan apa gitu. Memasak ya, dengan apa dan seterusnya. Jadi tidak sembarang alatnya. Mukul dengan paku. Nah, bisa dikatakan barabtuhu mismaron misalkan. Atau barabtuhu kitaban, saya pukul dengan kitab. Bukan alat ya. Kalau mau dengan itu kan mungkin pakai ba mungkin. Iya kan? Barabtuhu bi. Kemudian juga ditambahkan lagi apa? Naw. Seperti apa? Raja'tu al-qahara. Saya mundur ke belakang. Jalan mundur, raja' al-qahara, berjalan mundur. Juga apa sifatnya? Ya, sifatnya. Contohnya apa? Apa? Sarah sana saya dalam Al-Quran ada enggak? Sifatnya ada. Wadzkurullaha katsira. Itu juga naib. Aslinya apa? Wadzkurullaha dzikran katsira. Kalau sarah sana sair aslinya apa? Sara sayran ahsan. Iya. Sayran ahsan sair. Juga hai'ahnya. Ya. Mata mitata su'atul mitata al-jahiliyah. ini hai'ahnya, masdar hai'ah. Ataupun juga waktunya, siapa yang hafal ucapan penyairnya? Alam tartamit ainaka lailata armada habita kama bata sulaim musahada. Syai mana? Lailata. Dia naib anil maksar. Karena dia menunjukkan waktunya. Apa takdirnya? Ihtimadu lailati armada. Juga bilangannya. Contohnya apa? Banyak fajliduhum sama ninal jaldah. Kemudian juga ma'asyartiyah. Ma'asyartiyah bukan ma'amusulah yang beda. Ma'asyartiyah. Ya. Masyikta faf'al. Apa yang kau kendaki? Faf'al. Silakan kau perbuat. Di sini ada fa'nya. Rabbi ta'ala jawabi syarat. Ma'asyartiyah jazimah. Ya. Kemudian apa lagi? Ma'alisifamiyah. Ya. Ma tadribu zaidan. Atau yang semisal itu. Ini sekedar contoh. Tinggal antum kiaskan. Kemudian. Wa mimma sumia. Di antara yang didengar. Adalah ucapan Allah SWT. Wa tadhununa billahi dhununa. Ini masuk kepada na'u'i. Cuma pembahasannya di sini. Dia dijamakkan. Nanti akan ada datang bahasa setelah ini. Ya. Al-dhunun. Di sini masar. Untuk menjelaskan apa? Na'u' dan dia di. Jamakan. Masar itu pada asalnya tidak boleh dijamakan. Dia dijamakan karena melihat naunya beragam sehingga bisa dijamakan. Ini bisa dikiaskan atau tidak ada khilaf. Yang lebih kuat, ya bisa dikiaskan karena ini ada dalilnya. Adapun si bayu berpendapat tidak bisa dikiaskan, artinya sifatnya samai saja. Fal khilafi qiyasatihi wa adami. Khilafnya adalah pada bisa dikiaskan atau tidaknya. Antum lihat itu di kalau itu di Arab atau apa ya, tafsir yang ada Arabnya itu, di situ bagus ada penjelasannya. Apa itu yang di maktabah kita ada itu, tentang Arab, Arab Al-Quran ada. Ya, itu boleh cek di situ, ada. Jangan lupa bawa penjelasannya, khilafnya. Kemudian bagaimana kalau muradif apa yang dia semakna dengan masdar dijadikan sebagai maf'ul mutlak. Ada berapa sisi i'rab? Ya. Kalau ada muradifnya masdar dijadikan sebagai maf'ul mutlak, maka sisi i'rabnya ada 3. Seperti apa contohnya? Farihtu jazalan. Di sini jazal adalah muradif semakna, beda lafaz, semakna tapi dengan masdar fi'ilnya. Ya. Maka sisi i'rabnya bisa dengan satu dari 3 sisi i'rab. Yang pertama kita jadikan dia sebagai apa? Maf'ul mutlak. Ada khilaf enggak dalam hal amilnya? Ada. Sebagian mengatakan bahwasanya amilnya adalah fi'il itu sendiri, yaitu faraha, fariha, farihtu jazalan. Ini madzhab siapa? Al-Mazuni, As-Sirafi dan Al-Mubarrid. Yang lain mengatakan amilnya bukan itu. Itu hanya menunjukkan amil yang dibuang. Yaitu apa? Jazaltu, ya. Jazalan. Ini mazhab siapa? Si Bawi dan Jumhur. Yang kedua, dia diarah sebagai apa? Maf'ul ajli. Apabila terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Yang ketiga, masdar ini diarah sebagai hal dengan dia ditakwil kepada isim yang musytaq. Ya. Kemudian masdar muradif itu ada 3 macam. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, masdar muradif ada 3 macam. Yang pertama, iya tadi muradifnya. Apa yang dia semakna dan beda lafadznya. Jalasu qu'udan. Ini muradifnya. Yang kedua, mulaqihi fil isyqaq. Apa yang dia ketemu dalam hal isyqaq dengan amilnya. Seperti apa? Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Sebagian mengatakan nabata di sini isim ain, nama zat, nama benda, ketumbuhan gitu. Tapi di dalam Arab bisa diarah sebagai maf'ul mutlak. Kenapa? Karena dia nabat dengan anbata itu mulaqi. Ya, yulaqi fil syiqaq. Kemudian apa lagi? Isim masdar. Seperti apa? Tawaddatu wudu'an. Atau ada lagi juga masdar li fi'lin akhar. Tambahkan lagi. Masdar dari fi'il yang lain. Wa tabattal ilahi tabtila. Masdarun li fi'lin akhar. masdar dari fiil yang lain. Wa tabattal ilai tabtila. Tabtila ini bukan masdar dari tabattala. Kalau tabattal, tabattul. Tapi dari battala, yubattilu tabtila. Ini juga masuk kepada muradif. Empat berarti ya. Al-masdar al-muradif. Apa yang semakna, lafadznya beda. Apa yang ketemu dalam asal pengambilan katanya. Isim masdar atau masdar dari fiil yang lain. Kemudian nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Mungkin bisa ketemu juga. Ya. Tapi lebih umum kalau tadi. Mulaqih fil syaqa lebih umum. Karena bentuknya ain bisa. Atau bentuknya bukan ain. Bisa ketemu fil syaqa. Ya. Cuma kalau tadi yang dicontohkan itu ismu ain. Disebutkan oleh pensyarah-pensyarah yang ismu ain. Ada yang juga mengatakan bahasa dia menggantikan makna inbat. Kalau ismu ain berarti beda. Ya, kalau ismu ain berarti beda dengan tabtila. Kalau tabtila bukan ismu ain, isim makna. Isim makna kalau nabata ismu ain, kalau yang tabtila isim makna. Bisa juga masuk pada mulaqif fil syiqaq. Wa ma li tawkidina. Sekarang kita ambil pembahasan berikutnya. Wa ma li tawkidin fa wahida bada wa thanni wajma' ghayrahu wa afrida. Wa ma li tawkidin fa wahida bada wa thanni wajma' ghayrahu wa afrida. Masdar yang didatangkan untuk tawkid fa wahid abada. Maka jadikanlah dia mufrad selalu. Tidak boleh dia apa? Musanakan ataupun dijamakkan. Tidak boleh dikatakan darabtu zaidan darbaini. Darban saja. Tidak boleh dimusanakan darbain ataupun apa? Jamaknya darbat. Ya. Kalau darbat ya nanti maksudnya takutnya tadi. Ada bisa. Wasanni dan musanakan serta jamakkanlah selainnya. Selain yang didatangkan untuk taukid. Apa saja yang selain taukid? Untuk bayan linaw'ih dan juga adad. Ya. Demikian yang disyaratkan oleh An-Nazim. Wa afrida musanakan dan jamakkan selainnya dan silakan juga mufradkan. Ya Allah. Mana jelas ya? La yajuzu tasniyatul masdar al muakkid li 'amilihi wa la jam'uhu. Tidak boleh memusanakan masdar yang mentaukid amilnya. Tidak boleh pula menjamakkannya. Bal yajibu ifraduhu, bahkan wajib menjadikannya mufrad. Fataqul darabtu darban. Kenapa demikian? Wa dzalika li'annahu bimathabati takarrurul fi'l. Kalau di asoban disebutkan takrir al-fi'l. Wa dzalika li'annahu bimathabati takrir al-fi'l. Yang demikian dikarenakan dia masdar al-mu'akkid ini seperti kedudukannya mengulang fi'il. Seperti darabtu darabtu. Darabtu darban itu. Wal fi'lu laysanna wal jum'ah. Sedangkan fi'il sudah diketahui. Tidak dimusanakan. Tidak juga dijamakkan. Kata Al-Hudhari. Fihi annahu. Yang ini menjelaskan tentang lima sabati takriri al-fi'il. Katanya fihi annahu laysa mu'akkidan lil fi'li nafsih. Balil masdari al-mafhumi minhu. Di dalamnya ada faedah bahwasanya sebenarnya dia borban ini di dalam mentaukid fi'il itu sendiri boroba. Balil masdari al-mafhumi minhu, bahkan mentaukid masdar yang difahami darinya. Wa amma ghairul mu'akkid, adapun masdar yang selain mu'akkid, wa huwa al-mubayyin lil 'adadi wan naw', yaitu yang dia menjelaskan bilangan dan macamnya. Fa dzakara al-musannif annahu yajuzu tasniyatuhu wa jam'uhu. Musannif menyebutkan bahwasanya demikian boleh, yaitu boleh untuk ditasniyahkan dan dijamakkan yang menjelaskan adadnya ataupun macamnya. Fa ammal mubayyin lil 'adadi fala khilafa fi jawazi tasniyatihi wa jam'ihi, adapun yang menjelaskan bilangannya maka tidak ada khilaf dalam hal bolehnya untuk dimusannakan dan dijamakkan. Contoh darabtu darbataini wa darabat. Ya. Ini tidak ada khilaf. Wa ammal mubayyin li naw' adapun mafsar yang menjelaskan naw'nya. Yang menjelaskan naw'nya. Ada berapa tadi yang menjelaskan naw'nya? Banyak ya? Fal masyhur annahu yajuzu tathniyatuh. Yang masyhur adalah boleh untuk dimutsanakan dan dijamakkan. Idza ikhtalafat anwa'uhu. Tadi beliau syaratkan di sini dengan syarat agar memang naw'nya berbeda. Naw'nya berbeda. Kenapa dikatakan al-masyhur ya? Karena sudah ada dalilnya dalam Al-Qur'an wa tadhunnuna billahi dhununa. Antum maksud di tafsir yang Arab itu dijelaskan. Kenapa dijamakkan? Di situ dijelaskan bersama tafsirnya. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Di situ alifnya zaidah. Untuk menyesuaikan dengan fawasil. Contoh sirtu sayroi Zaidin al-hasana wal-qabih. Saya berjalan dengan dua jalannya Zaid. Dengan cara dua jalannya Zaid. Yang bagus dan yang jeleknya. Sayroi Zaid. Sayr. Sayr ini menjelaskan apa? Nau. Kenapa? Karena didofahkan ya kan. Dan di sini dia dimustanakan. Boleh. Kenapa? Karena nau-nya berbeda. Dua bentuk jalannya Zaid berbeda. Ada yang bagus, ada yang jelek. Kalau lagi malas, jelek jalannya. Kalau lagi semangat, bagus jalannya. Wa zahiru kalami sibawai annahu la yajuzu tathniyatuhu wa la jam'uhu qiyasan bal yattasaru fihi 'ala sama'i wa hadha ikhtiyaru syalaubin. Yang zahir dari ucapan sibawai adalah beliau tidak memperbolehkan untuk dimutsanakan dan menjamakannya secara qiyas. Bahkan mencukupkan dalam hal ini pada sama'. Ini adalah dipilih oleh Asy-Syaraubin. Pendapat ini dipilih oleh Asy-Syaraubin. Ringkas di sini rasanya. Ya tadhunnuna billahi dhununa. Insyaallah jelas ya. Wa amali taukidin wa wahida bada wa thani wajma' ghairahu afrida. Apa? Yang mana? Iya. Al-hasanah wal-qabih. Hanya badal saja dari sayra ya. Sayra dan apa? Sayroi al-hasan al-qabih. Badal apa? Fa'ad minal kulli wal-qabih ad ma'atuf al-hasan. Wa hadfu amil al-mu'akkid imtana' wa fi siwahu li dalil al-muttasa'. Sekarang membahas tentang hukum membuang amil dari badal ini ataupun masar ini. Wa hadfu amil al-mu'akkid imtana', membuang amil al-mu'akkid, amil yang mentaukid itu imtana', terlarang. Tidak boleh membuang amil al-mu'akkid yang mentaukid itu terlarang. Wa fi siwahu li dalilin muttasa', adapun pada selainnya, pada selainnya, selainnya mu'akkid dari amil-amil muttasa', luas li dalil, ketika ada dalil. Saya ulangi, membuang amil yang mu'akkid itu dilarang. Dan pada selain amil yang mu'akkid, ya luas dalam hal pembuangan, pembuangannya lidalil, karena ada dalil. Al-masdarul mu'akkid la yajuzu hadfu amilih. Masdar yang didatangkan untuk mentaukid tidak boleh dibuang amilnya. Tidak boleh dibuang amilnya. Darabtu zaidan borban. Dibuang darabtunya. Zaidan borban. Li'annahu masuqun litaqriri amilihi wa taqwiyati, karena dia didatangkan untuk mengokohkan amilnya dan menguatkannya. Wal hadfu munafin lidzalik, dan pembuangan itu bertentangan dengan tujuan ini. Masdar yang mu'akkid tidak boleh dibuang amilnya. Li'annahu ha di sini kembali ke mana? Apa? Wah, hadaf sih. Li'annahu masuqun li taqriri amilihi wa taqwiyatihi. Karena dia masdar itu ya, didatangkan untuk mengokohkan amilnya dan menguatkannya. Maka dibuangnya amil bertentangan dengan itu. Dikuatkan kemudian dia dibuang. Masdar kan didatangkan untuk menguatkan amil ini. Malah kalau dia dibuang, ini bertentangan dengan tujuan yang dimaukan. Wa amma ghairul mu'akkad, adapun masdar yang wa amma ghairul mu'akkid, adapun amil yang selain untuk mu'akkid Wa amma ghairu mu'akkid, adapun selain yang mu'akkid. Kembali kemana al-mu'akkid di sini? Al-masdar ya. Adapun masdar yang ghairu mu'akkid ini datangkan bukan untuk taukid, fayuhdhafu amiluhu, maka bisa dibuang amilnya. Lidalalah alaih, karena ada dalil yang menunjukkan padanya. Dalalah ada dua macam dalalah. Yang pertama maqali, yaitu dalalah yang berupa ucapan. Yang kedua hali, keadaan. Bisa dipahami gak nih? Jadi kalau masdarnya mu'akid, maka amilnya gak dibuang, gak boleh dibuang. Barabtu borban, gak boleh borban saja, wajib disebutkan. Karena didatangkannya masdar ini ya untuk mentaukid fi'il ini, kok dia malah dibuang. Adapun masdar yang fungsinya selain itu taukid, bisa untuk amilnya dibuang, tapi dengan syarat ada dalil yang menunjukkan amil yang dibuang itu, dan dalilnya satu dari dua dalil. Yang pertama maqali, ucapan. Yang kedua hali. Apa contoh dalil yang berupa maqali? Seperti kalau dikatakan majalastu, majalasta, engkau tidak duduk, maka engkau jawab bala julusan tawilan, bala julusan tawilan. Majalasta, engkau tidak duduk, maka jawab bala julusan tawilan, bahkan saya duduk dengan duduk yang sangat lama. Sekali ini baru berdiri. Ini julusan tawilan, dibuang apa? Amilnya. Karena di sini didatangkan julusan, bukan untuk tahu kita itu apa? Menjelaskan apa? Nau'nya. Aslinya apa? Bala julusan tawilan, bala jalas itu julusan tawilan. Atau hali, keadaan. Dalilnya berupa keadaan. Seperti ucapanmu kepada orang yang datang dari safar, kuduman mubarakan, kuduman mubarakan. Maksudnya apa? Qadim tak? Hah? Kuduman mubarakan, engkau datang dengan kedatangannya diberkahi. Dibuang di sini. Qadim tak? Kuduman mubarakan. Ataupun qadim tu dan seterusnya. Atau contoh yang adatnya ya. Seperti tadi ucapannya, ma jalasa bala jalsataini. Ya. Engkau tidak duduk. Dijawab bala jalsataini, bahkan saya duduk dua kali duduk. Duduk berdiri, duduk lagi, berdiri lagi. Atau kepada orang yang dia memanah, dua kali kena gitu. Kena lagi. Wah, isobataini. Isobataini. Maksudnya apa? Asobta isobataini. Keadaan itu. Isobat ini, asobat ini, isobat ini. Engkau tepat sasaran dua kali. Bisa kalau mana yang sekali aja. Ya, kedua kali, 10 kali gak kena-kena. Kalau belum ahli demikian. Ya itu bisa dibuang ya. Tapi dengan syarat itu apa? Lidalilin. Ya wa ma wa fi siwahu muttasa'un lidalilin. Dan pada yang selainnya itu luas, yang ini bisa dibuang dengan syarat ada dalil. Jawazan atau wujuban, dan sifat dari pembuangan amil di sini pada selain yang mu'akid, itu ada yang boleh, ada yang wajib. Fal mahdhufu jawazan ka qaulika, maka yang dibuang secara boleh seperti ucapanmu sayro zaidin. Ini dalilnya apa? Maqali. Liman qala, pada orang yang berkata kepadamu ayya sayrin sirta. Model jalan apa yang kau berjalan dengannya? Gaya jalan apa yang kau berjalan dengannya? Kok kamu jalan seperti ini sih? Ini gaya jalan seperti apa seperti ini? Maka dijawab, saya roh Zaid. Ini saya meniru jalannya Zaid. Saya pengen menang Zaid, sudah meninggal Zaidnya. Wa borbataini. Borbataini bagi orang yang berkata, kam borobta Zaidan, berapa kali engkau pukul Zaid? Borbatain. Iramnya apa? Kam borbta. Borbta Zaidan. Apa? Masdar. Masdar kan? Maful tak juga. Ya, sepertinya. Bisa enggak? Kam. Enggak ada ya? Menunjukkan adat juga kan? Adat dia, menunjukkan adat. Berapa kali gitu kamu pukul Zaid itu kan? Bukan menjelaskan keadaannya kalinya. Kam borobta ini maful mutlak juga. Adat, menunjukkan adat. wa taqdir sirtu sayra Zaidin wa darabtuhu darbatain. Itu dia jawabannya juga, darbatain. Wa qawlu Ibn al-Musannif, ha lihat. Ucapannya Ibn al-Musannif mengkritiki bapaknya, jadi bapaknya dikritik oleh anaknya, masyaallah, kritis anaknya. Inna qawlahu wa hadhu 'amil al-mu'akkid imtana sahwun minhu. Ya. Sungguh ucapan bapak saya, hadhu 'amil al-mu'akkid imtana, membuang amil yang mu'akkid imtana, tidak boleh. Sahwun minhu, ini kelalaian dari beliau. Sahwun minhu. Ya. Kenapa demikian? Paham enggak ini? Ucapan Ibn Malik, kata anaknya, ucapan bapak saya, hadhu 'amil al-mu'akkid imtana sahwun minhu. Pembuangan amil yang mu'akkid itu dilarang, ini sahwun minhu. Kelalaian dari beliau. Li'anna qawlaka, karena ucapanmu, borban zaidan, ya. Borban zaidan masdarun mu'akkid. Ini juga masdar mu'akkid. Borban zaidan. Wa amiluhu mahdhuf wujuban kama sayati. Laisa bi sahih, ya. Saya ulangi, li'anna qawlaka, karena ucapanmu, borban zaidan, ini adalah masdar mu'akkid dan amilnya mahdhuf wujuban, wajib dibuang sebagaimana yang datang. Laisa bi sahih, tidak benar. Tidak benar katanya. Wa ma sadalla bihi ala da'wahu min wujubi hafi 'amil mu'akkid bima sayati laisa minhu. Dan apa yang beliau jadikan sebagai dalil atas tuntutannya, pengakuannya dari wajibnya membuang amil yang mu'akkid, min wujubi hadzi amil mu'akkid bima sayati laisa minhu, dengan dalil yang datang tidak termasuk darinya. Paham gak ini? Li'anna qawlaka durban zaidan masdar mu'akkid wa 'amilu mahdhuf wujuban kama sayati ini. Karena ucapanmu durban zaidan adalah masdar mu'akkid. Wa 'amiluhu mahdhuf, 'amilnya mahdhuf. Mahdhuf kan ya? Darban zaidan. Katanya wujuban. Cara kama sayati. Ya. Laisa bi sahih ini khabar dari apa? Laisa bi sahih dari mana? Khabar dari apa? Qawlu ya. Dari qawlu Ibn Musannif. Saya lihat, saya ulangi ya. Ucapan anaknya Musannif, yaitu bahwasanya ucapan Ibn Malik, kata anak Ibn Sunnif, membuang ambil yang mu'akkid itu imtana, terhalang sahun minhu, ini kelalaian dari dia, karena ucapanmu dorban zaidan ini masdar mu'akkid, ambilnya mahdhu wujuban sebagaimana datang. Laisa bi sahih. Ini ucapan ini tidak benar. Yang benar berarti ucapan siapa? Ya bapaknya ya. Nah, itu maksudnya. Jadi perhatikan i'rabnya. Jadi saya ulangi terjemahannya, ucapan Ibnu Al-Musannif, Ibnu Nazim, bahwasanya ucapan bahwa saya membuang amil mu'akkid itu dilarang, ini kelalaian dari beliau. Kenapa? Karena kata anaknya, ucapan mudurban zaidan ini masdar durban, mu'akkid dia. Amilnya mahdhuf di sini, wujuban lagi. Kama sayati. Ini laisa bi sahih, tidak benar. Ini laisa huwa, kembali kepada qawlu Ibnu Al-Musannif. Wa masadalla bihi ala da'wahu min wujubi hadzi 'amilil mu'akkid bima sayati laysa minhu. Dan apa yang dijadikan oleh Ibnu Al-Musannif atas tuntutannya, pengakuannya dari wajibnya membuang amil mu'akkid bima sayati laysa minhu, dengan apa yang akan datang itu tidak termasuk pembahasan ini. Lihat, wa dzalika li anna durban zaidan, ini demikian karena durban zaidan ternyata laysa min at-ta'kid fi syai', tidak masuk pada pembahasan ta'kid sedikit pun. Nah, jadi pembahasannya beda ini. Dorban Zaidan ini bukan itu takkid sama sekali. Ya. Bal huwa amrun khalin min at-ta'kid, bahkan dia dorban Zaidan ini masuknya pada pembahasan amr, fil amr. Perintah, bukan fil amr. Pembahasan perintah yang kosong dari takkid. Dorban itu menggantikan wasi idrib, kosong dari takkid. Sebagaimana idrib Zaidan tidak ada takkid, maka demikian pula dorban yang merupakan ganti dari idrib tidak ada ta'kid. Di masa bati idrib Zaidan, jadi ucapan mudurban Zaidan tidak ada ta'kid. Seperti ucapan idrib Zaidan. Kenapa? Li'anna waqi'un mawqi'ahu, karena dia menempati posisinya. Jadi durban Zaidan menempati posisi idrib Zaidan. Fakama anna idrib Zaidan, maka sebagaimana idrib Zaidan la ta'kida fi, tidak ada ta'kid padanya. Kadzalika durban Zaidan, demikian pula durban Zaidan tidak ada ta'kid padanya. وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء. Demikian pula seluruh contoh-contoh yang disebutkan oleh Ibnu Nadzim ini untuk membantah tadi ucapan bapaknya, laisat min babi ta'kid fi syai', tidak masuk pada bab ta'kid sama sekali ternyata. Ya, kenapa? Li'anna al-masdar fiha na'ibun manabal fi'li, karena masdar padanya sebagai contoh tadi Durban Zaidan itu na'ibun manabal amil, menuduki posisi amil. Dalun ala ma yadullu alaih, menunjukkan apa yang ditujukan oleh amil, idrib. Wahuwa iwabun minhu, dan dia, masdar ini ganti dari amilnya berupa fi'il. Wa yadullu ala dhalik, diantara yang menunjukkan hal ini adalah adamu jawazil jam'i bainahuma, dilarangnya untuk dikumpulkan antara iwab dengan mu'awad anhi ini. Ya. Wala syai'a minal mu'akkidat yamtani'al jam'u bainahu wa bainal mu'akkad. Sedangkan ya pada muakkidat, pada yang untuk taukid, wala syai'a, tidak ada satu pun dari muakkidat yang tani al-jam'u bainaha wa bainal muakkad, yang dia terhalang untuk dikumpulkan antara muakkid dengan muakkad, enggak ada gitu. Ya. Darabtu darban, dikumpulkan di situ. Darabtu Zaidan darban. Cuma di sini. Jadi pahami, ya, jadi bisa dimentahkan ya kritikan anaknya tentang ucapan An-Nadhim. Jadi tetap benar ucapan An-Nadhim. Wahadhu amil al-mu'akkidim tana', membuang amil yang mentaukid amil al-mu'akkid. Keliru terjemahnya, bukan yang ya. Dan pembuangan amil dari al-mu'akkid, dari masalah al-mu'akkid gitu. Jadi terjemahnya keliru. Wa hadhu amil al-mu'akkid, membuang amil dari masdar yang mu'akkid. Al-mu'akkid ini sifat dari masdar, intana, dilarang. Jadi wa hadhu amil al-mu'akkid intana, membuang amil dari masdar yang mu'akkid, bukan amil yang mu'akkid, keliru. Karena al-mu'akkid ini sifat dari al-masdar, membuang amil dari masdar yang mu'akkid itu terlarang. Kritikan anaknya ternyata tidak tepat, yang mengatakan ini sahun dari sahabat saya. Ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ya? Iya. Borban Zaidan ini kan wajib dibuang gitu. Dia masar menggantikan apa? Fi'ilnya, amilnya, ini wajib dibuang. Terus bagaimana? Kan enggak pas. Padahal di sini juga taukid katanya. Maka jawabannya tidak ada taukid padanya. Dorban di situ, dorban Zaidan tidak ada taukid padanya. Dia menggantikan posisi fi'il. Sebagaimana pada idrib Zaidan tidak ada taukid, demikian pula dorban Zaidan tidak ada taukid. Kemudian juga bantahan berikutnya, bukannya tidak bisa dikumpulkan antara iwad dan mu'awad anhu. Sedangkan pada mu'akkad bersama mu'akkid bisa dikumpulkan. Tidak ada mani'. Wamima yadullu aidan ala anna darban Zaidan wa nahwahu laysa bil masdar al muakkid amili. Kemudian di antara yang menunjukkan, di antara dalil berikutnya yang menunjukkan bahwasanya darban Zaidan dan yang semisalnya tidak termasuk pada masdar al muakkid, masdar yang mentaukid amilnya, adalah bahwasanya masdar al muakkid la khilafa fi annahu la ya'mal. Masdar muakkid tidak ada khilaf bahwasanya dia tidak beramal. Wahtalafu fil masdar al-waqi' mawqi' al-fi'l, dan mereka ahli nahwu berselisih pada masdar yang menduduki posisi fi'il. Hal ya'malu aw la, apakah dia beramal atau tidak? Wasahih annahu ya'mal, yang sahih dia beramal. Fa Zaidan, maka Zaidan pada ucapan mudurban Zaidan mansub bi durban ala al-ashah, dinasabkan oleh durban menurut pendapat yang sahih. Wa qila innahu mansub bil fi'il al-mahdhuf, ada juga yang berpendapat dia mansub dengan fi'il yang mahdhuf yaitu idrib. Fa'ala al-qawli al-awwal naba durban an idrib, maka di atas pendapat yang pertama yaitu bahwa dia mansub dengan dorban, maka dorban menggantikan apa? Idrib fid dalalah ala ma'nahu wa fil amal, dalam hal penunjukannya kepada makna juga dalam hal amalannya. Wa ala al-qawli tsani, dan dibangun di atas pendapat yang kedua yaitu bahwa yang menasubkan Zaidan adalah apa? Fi'ilnya mahdhuf, ini berarti dorban di sini naba anhu, menggantikan fi'il fid dalalah dalam hal penunjukannya pada maknanya saja, tidak pada amalannya, tetap yang beramal fi'ilnya. Ya itu ya. Wahabu amil al-mu'akhirim tanah wafisi wa hulidalilin muttasa'. Membuang amil dari, gitu ya terjemahnya. Membuang amil dari masdar yang mu'akhid itu dilarang. Di masdar mu'akhid tidak boleh dibuang amilnya. Kenapa? Karena tujuannya. Ya. Masdar mu'akhid ini didatangkan untuk mengokohkan amilnya. Oh, malah yang dikokohkannya dibuang. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya kan? Jadi bantahnya ada berapa sisi di sini? Yang pertama, tidak ada taukid pada contoh dorban Zaidan. Ya, terus yang kedua, ya antara muakkid dengan muakkad, antara iwab dia. Mengganti mungkin lebih tepatnya. Iwab dengan mu'awab anhu tidak dikumpulkan. Ya. Adapun antara mu'akid dengan mu'akad bisa dikumpulkan. Ini yang ketiga apa? Bahwasanya mereka sepakat bahwasanya apa? Masdar mu'akid tidak beramal. Adapun pada masdar yang menggantikan fi'ilnya, ya yang sahih beramal. Nah itu ringkasannya. Jadi tetap buat ucapan an-nazim wa hadfu amil al-mu'akkidin tana. Yang lain ada yang mau disampaikan? Ya syarat usuf. Apa? Agar? Yang disuruh tafdil. Iya, jadi amilnya bukan itu. Sama aja. Ungkapannya saja afal tafdil, isim tafdil. Afal tafdil karena melihat wazannya kan afal wazannya. Isim mana dia isim gitu. Wal hadzu hadzul ma'atin badala min fi'lihi kanadlan kanadlanil lazkandula. Kandula. Wal hadzu hadzul ma'atin badala min fi'lihi kanadlanil lazkandula. Kandula. Lumayan juga ini, astagfirullah berapa kali bacanya. Wal hadzu hadzul ma'atin badala min fi'lihi kanadlanil lazkandula. Kandula ya. Wal hadzaf pembuangan, pembuangan apa? Amil dari masdar dari maful mutlak. Pembuangan amil dari maful mutlak hatmun wajib. Ma'atin badala. Nah ini yang barusan dibahas tadi itu, dorban Zaidan tadi itu. Bersama apa yang dia datang badala sebagai ganti dari fi'ilnya. Maksudnya bersama apa? Masdar yang datang menggantikan apa? Posisi fi'ilnya. Nadlan, nadlan itu ikhtatif. Ikhtatif, ngambil yang cepat, kayak menyopet gitu. Nadlanil lazkandula. Nadlan yang dia seperti undula. Maknanya nadlan undula, ambil yang cepat. Nanti akan ada mungkin syawahnya di sini. Insyaallah paham ya. Pembuangan dari amil masdar wajib. Ma'atin bersama masdar yang datang dalam keadaan badala menggantikan dari fiilnya. Nadlan yang dia bermakna undula. Yuhdhafu amil masdar wujuban fi mawadhi'. Dibuang amil masdar secara wajib pada beberapa tempat. Kenapa wajib dibuang? Alasannya katanya la yajuzul jama' bainal badal wal mubdal min. Karena tidak boleh dikumpulkan antara badal dengan mubdal minhu. Ya. Atau iwad dengan mu'awad an. Minha idza waqa al-masdaru badalan min fi'lih. Di antara tempat tersebut yang wajib dibuang amil dari masdar adalah apabila masdar datang sebagai pengganti dari fi'ilnya. Antum buka catatan kaki ya, baca catatan kaki ya. Al-masdaru al-waqi'u badalan min fi'lihi naw'an talabi wa khabari. Masdar yang datang menunjukkan ataupun sebagai ganti dari fi'il, masdar yang datang menggantikan fi'ilnya ada dua macam, talabi, talab maknanya talab, insya, wa khabari dan khabar, khabari. Paham kan masan ini sudah berulang-ulang. Amma talabi fahuwal waqi'u amra, adapun talabi adalah masdar yang dia datang untuk amr, perintah, nahyan, larangan, doa, doa. Seperti yang disebutkan oleh syarih, atau bih untuk cercaan, atau makrunan bisifam atau digandengi dengan istifham, istifham yang mengandungi makna cercaan. Fahadha maqisun ala sahih. Kalau ini bisa dikiaskan menurut pendapat yang sahih dengan syarat anyakuna lahu fi'lun min lafzi, agar dia memiliki fi'il yang selafat dengannya. Syarat yang kedua agar dia mufrad dan nakirah. Adapun kalau masalnya talabi la fi'lalah, tidak ada fi'ilnya dari lafadznya, tapi waihak aw lam yakun mufrad dan munakkara, atau dia bukan mufrad dan nakirah, maka ini sifatnya sama'i, tidak dikiaskan. Wa amal khabari fa sayati, adapun masdar yang maknanya khabar akan datang. Akan datang jelasannya. Lihat. Idza waqa'a al-masdar badalan min fi'lih, apabila masdar datang menggantikan fi'ilnya. Sudah lewat tadi masdar karena menggantikan fi'il dari hal dalam hal talab ataupun khabar. Makna tuntutan ataupun berita. Wa huwa maqisun fil amri wan nahyi, dan dia dikiaskan pada amr dan nahi. Tadi kan sudah lewat. Masdar menggantikan fi'il dalam hal apa? Talab ataupun khabar. Talab macamnya banyak. Khabar nanti akan datang. Dan itu masdar tersebut bisa dikiaskan pada fi'il amr dan nahi, pada yang maknanya amr ataupun nahi. Contoh qiyaman la qu'udan. Mana ya apa? Qum la taqud. Ay qum qiyaman. Ya. Wa la taqud qu'udan. Ini wajib dibuang amilnya, enggak boleh dikatakan kum qiyaman. Karena dia menggantikan posisi fiilnya. Qiyaman la qu'udan, lebih ringan kan daripada antum sebutkan. Ya. Qiyaman la qu'udan, berdiri jangan duduk gitu. Maknanya ya kum la taqud. Wa du'a, kemudian du'a itu bisa digiaskan. Ya, ketika maknanya apa tadi? Perintah dan larangan. Doa juga. Saqiyan lak. Saqiyan lak. Saqaka Allah. Semoga Allah memberimu. Ya, minum. Di sini al-jar pada saqiyan lak adalah libayani maf'uli masdar, untuk menjelaskan maf'ulnya masdar. Adapun ada suhban li Zaidin wa bu'dan lahu li bayani fa'ilih, maka ini menjelaskan fa'ilnya. Fahuwa muta'alik, dan dia jar majrur ini muta'alik bi'a'ni mahdufan, berkaitan dengan fi'il yang mahduf, yakni takdir a'ni. Saqiyan lak a'ni gitu. Fahuwa muta'alik bi a'ni mahdufan. Ay laka a'ni. Maksudnya laka a'ni. Saqiyan lak a'ni. Ay laka a'ni. Atau i'rabnya berikutnya. Kalau tadi dikatakan apa muta'alik dengan a'ni yang mahduf. Ya kan? Ay laka a'ni i'rabnya. Dan seterusnya. Aw khobar. Atau dia khabar dari yang mahdhuf, dari mudhari yang mahdhuf ya rabbih. Au khabaru li mahdhuf wujuban. Atau dia laka, pada contoh syaknya lak ya rabbih ini sebagai khabar dari mudhari yang mahdhuf wujuban. Takdirnya iradati lak. Iradati lak au du'ai lak. Kenapa dijelaskan seperti ini untuk menunjukkan bahwasanya dia syaknya lak ini dua jumlah. Sudah kita pernah lewatkan ya. Ala kulli hal fal kalam jumlatan. Ini al-Hubari, maksud saya nukle al-Hubari. Wa yajuzu fi nahwi dhalik, boleh katanya pada contoh semisal ini raf'ul masdar bil ibtida, merafakan masdarnya dengan mubtada, sebagai mubtada. Tadi kan masdarnya mansub ya. Berarti dia maf'ul mutlak menggantikan dia menggantikan apa? Fi'ilnya. Wala juga kata beliau raf'ul masdar bil ibtida, merafakkan masdarnya sebagai mubtada. Berarti khabaruhu dharf ba'dah, berarti khabarnya dharf setelahnya. Apa musawighnya kalau dikatakan sakyun laka misalkan contohnya? Wa yakunu al-musawigh lahu ma'na al-fi'il. Ma'na fi'ilnya itu apa? Ya doa untuk doa. Hai salamun ala Ilyasin. Salamun ala Ilyasin. Ini dirafakkan. Ala Ilyasin sebagai khabarnya jadinya. Wali dirafakkan. Adapun masdar yang mudhaf, ammal masdar al-mudhaf, masdar yang mudhaf ini kan masdar yang dia setelahnya apa? Huruf jar ya. Jar majrur. Adapun kalau masdarnya didhafahkan, setelahnya bukan huruf jar. Contoh bu'dak, suh, qaq misalnya. Maka ini falirfa' tidak dirafakkan. Falirfa' li'adami khabarin lah. Karena tidak ada khabar di situ. Kalau sehingga tidak bisa dikali. Jadi kalau contoh yang selain huruf jar bisa dijadikan dirafakkan gitu. Suhkun li zaidin, suhkun li zaidin. Bu'dan lahu, bu'dun lahu. Gitu. Adapun kalau bentuknya bukan huruf jar, tapi didhafahkan dia masdar tersebut kepada yang setelahnya, maka ini hanya fathah. Hanya nasab, bu'dak. Sama maf'ul taq juga. Suhqaq. Tidak boleh dirafakkan. Kenapa? Karena tidak ada khabarnya di situ. Iya kan, tidak ada khabarnya. Adapun yang beral, katanya lebih bagus dirafakkan. Si alwailulah. Hanya saja kata si bawai, lakin idkhalu al-lam sama'i. Hanya saja masukkan lam pada masdar ini, sama'i sifatnya. Hanya kita nugil saja. Ya itu. Saqiyani rami tadi. Maful mutlak mansub. Maful mutlak naik manfili. Mansub. Wa'alamat suhil fathah. Lakajar majrur muta'alik bi'ani. Atau lakajar majrur muta'alik bi'apa? Di mahdhuf wujuban, di mubtada mahdhuf wujuban. Ataupun laka muta'alik, jar majrur, di mahali apa? Rafin, sebagai apa? Khobar, di mubtada mahdhuf wujuban. Takdiruhu, tadi apa? Iradati atau du'ai. وكذلك يحذف sampai sini tadi paham ya? Iya kalau disitu sebutkan muta'alik bi'ani ini disebut di akhir kan situ. Aila ka'ani gitu. Ya, saqyan laka a'ni. Atau kalau anda jadikan jumlahnya itu jumlah mubtada khabar berarti tadi iradati. Laka iradati atau apa? Du'ai. وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا اذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ demikian pula dibuang amilnya masdar secara wajib apabila masdar datang setelah istifham yang dituju dengannya taubih cercaan atawanian waqad alakal mashibu amananya apakah engkau masih berlambat-lambat padahal waqad alakal mashib uban sudah merebak di palamu misalkan. Ai atatawani waqad alak. Tawani, mana atatawani? Atatawani. Ini sifam, tapi dimaukan apa? Taubih kerjaan. Atawanian waqad alak al-mashib. Al-mashib apa? Uban atau orang tua? Orang tua ya? Apakah kau masih tawani? Bermalas-malas dalam keadaan al-masyib qad alaka telah meliputimu masa tua atau uban qad alaka sudah meliputimu ini harus jatuh kaki di sini ilam annal masdar al-atiya badala min fi'lin ala dharbain ketahuilah bahwa masdar yang datang menggantikan fi'ilnya ada dua macam yang pertama ini mukrahnya talab. Yang kedua dimaukan dengannya khabar. Adapun yang dimaukan dengannya talab ada empat macam. Yang pertama makanan muradu bil amr. Yang dimaksud dengan talabnya amr, perintah. seperti bait syahid. Yang kedua, makan al-murad bihi nahi. Nahi, talabnya bentuknya larangan, seperti ucapanmu qiyaman la qu'udan. Yang ketiga, makan al-murad bihi du'a. Ini maknanya du'a, saqyan laka. Ya. Warabi', yang keempat, makan al-murad bihi taubih, kaqulim atawalian waqad jidda al-jiddu. Waqad jadda al-jiddu. Wa amal murad bihi khabar fa'ala dhurbain. Adapun masal ini maukan hanya khabar, makna khabar. Sama'i wa maqis, ada dua macam, ada yang sifatnya sama'i, ada yang digiaskan. Adapun sama'i, fanahu qolim, seperti contoh ucapan orang Arab, la af'alu wa la karamata. La af'alu wa la karamata. Saya tidak akan berbuat dan saya tidak akan memuliakannya. Wa ammal maqis, adapun yang digiaskan, ini macamnya banyak. Di antaranya ma dzakara tafsilan yang akibah jumlah qablah, apa yang disebutkan sebagai rincian dari akibat jumlah sebelumnya. Wa minha ma kana mukarrara aw mahsura, di antaranya ada yang dia diulang atau dihasar. Wa minha ma jaa muakkidan li nafsi, ada yang datang untuk mentaukid dirinya atau selainnya. Wa qad takafala syarih bi an dzalika bayanan wafian, ada yang disebutkan oleh syarih katanya. Di sini disebutkan nahu contoh. Contoh. Wa yaqillu hadzu idih. Belum dibaca. Wa yaqillu hadzu amil masdar, sedikit sekali pembuangan masdar kemudian digantikan. Wa iqamatul masdar, dan menempatkan masdar bertempatnya. Fil fi'il al maqsud bil khabar, pada fi'il yang dimaukan dengannya makna khabar. Sedikit pembuangan amil dari masdar, kemudian masdar ini didudukan pada posisi amil pada fi'il yang dimaukan dengannya khabar, berita. Soalnya af'alu wa la karamatan. Af'alu wa la karamatan. Yaitu wa ukrimuka. Af'alu wa karamatan, aku akan berbuat wa karamatan, hewa ukrimuka, ini kan khobar, saya akan berbuat dan memuliakanmu, ini kan khobar, ini jarang dibuang. Sebutkan wa ukrimu karamatan, itu seringnya. Kalau dibuang karamatan, apa amilnya ukrimu, maka ini jarang. Kenapa? Karena yang dimaukan dengan makna karamah apa? Khobar, berita, bukan tolab. فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منسوب بفعل محذوف وجوبا والمصدر نائب مناب في دلالة على معنى maka مصدر pada contoh-contoh ini dan misalnya dinasabkan oleh fi'il mahdhuf wujuban ya wal masdar naib manabahu fi dalalah ala ma'na, dan masdar menggantikan tempatnya pada penunjukan kepada maknanya. Di sini disebutkan al-khabar huna diddu talab, lawannya talab, bukan lawannya mubtada. Perhatikan. Di sini dikatakan diddu talab berarti mencakup insya, insya selain talab. Ya, saya ulangi ucapan beliau di sini, al-khabar huna diddu talab, ini mencakup insya juga. Selain talab, mencakup insya juga. Insya yang ghairu talab, untuk selain talab, seperti ucapan mereka orang Arab ketika mengingat kenikmatan hamdan wa syukran la kufran, hamdan wa syukran la kufran. Khabar ini juga ya. Tapi bukan talab, insya yang selain talab di sini. Seperti ucapan orang Arab ketika mengingat apa? Kenikmatan, hamdan wa syukran la kufran ya. Ketika mengingat asyiddah, yakni masa-masa yang susah, ketika menyebutkan, ketika disebutkan pada saat-saat susah, sabron wala jaz'an, ketika wa inda zuhuril mu'jib, ketika tampak sesuatu yang mengagumkan, dikatakan ajaban, ajaban, ketika melaksanakan satu perintah, dikatakan sam'an wa ta'atan, al-khabari, khabar, sehingga masuk pada khabar di situ. Apa? Al-insya, selain tolab. Seperti ucapan orang Arab tadi ketika mengingat kenikmatan, hamdan wa syukran wa kufran. Ketika tertimpa kesusahan, sabron wala jaz'an. Ketika melihat sesuatu yang mengagumkan, ajaban. Ketika melaksanakan satu perintah, sam'an wa ta'atan. Wa syara bi qawli kan nadlan, beliau mengisyaratkan ucapannya kan nadlan ila ma ansyadu sibawih, kepada bait yang dilantunkan oleh sibawih. wa huwa qawlu syair yamurruna bidahna khifafan iyabuhum wa yarji'na min darina bujral haqaibi ala hina alhannas julu umurihim fanadlan zuriqul mala nadla fa'alib. Mereka melewati ad-dahna, nama satu tempat, khifafan, tanpa bersandal. Ayyab di sini sebutkan ya asyab. Ayyabuhum yamurruna bidahna khifafan ayyabuhum. Apa khifafan? Tidak bersandal bukan? Ringan ya? Khifafan, oh iya iya. Yamurruna bidahna, mereka melewati satu daerah yang bernama Dahna dalam keadaan khifafan ayyabuhum. Ya. Yani wadahnya ringan, wi'a'u siyab, tempat pakaian kosong gitu loh pakaiannya. Wa yarji'na, kayak wadahnya lah kosong ringan. Wa yarji'na, kemudian kembali, min darina buhra, tadi disebutkan darina qaryah bil bahrain, satu negeri Bahrain, kemudian kembali dari darina dalam keadaan buhrul haqaibi, dalam keadaan buhrul haqaibi yani tasnya penuh dengan barang-barang hasil curian. Ya baru Nabi Dahna melewati Dahna dalam keadaan kosong tasnya, kemudian setelah pulang wayarji'na kembali dari daerah ini penuh tasnya. Ala hina alhannas jullu umurihim, ketika manusia melalaikan ya. Jullu umurihim tatkala ala hina, ketika manusia terlalaikan dengan julu umurihin, kebanyakan urusan mereka, fanadilan, maka ya, nadilan yakni sambarlah, ambillah waizurik almal seperti nadla sa'alib, dengan cepat seperti sambarannya as-sa'alib, apa as-sa'alib musang ya, ada situ maknanya itu huwalusus yamuruna bidahna fi hin zihadihim ila daraini wa qad safirat iyabuhum minal mata' fala syafi walakinahum indama yauduna min darin yakununa qad mala'u hadha al-iyab hatta intafaqat 'azumat. Jadi ketika melewati negeri Dahna enggak dapat apa-apa, kosong gitu loh. Ketika kembali dari negeri Darin penuh tasnya, banyak isinya. Berhasil mengambil banyak barang-barang punya orang. Ya. Karena di situ banyakkan orang sibuk, lalai. Sini syaitnya mana? Fanadlan, Zurek itu munada ya. Ya Zurek. Atau bisa juga diira sebagai fail, tapi ada kelemahan. Fa'il dari nadlan lemah, munada. Ya. Fanadlan almala, itu. Mafulnya nadlan. Nadla sa'alib. Di sini nadlan yang pertama menggantikan fi'ilnya. Nadla yang kedua. Sebagai apa? Maful mutlaknya ya. Iya, maful mutlak. Nah, cukup dulu. Sampai di sini ya. Kita baca dulu ini apa? Tadi ya Rob syir tadi biar jelas. Saya baca dengan cepat ya. Jadi ya muruna bidiyar. Al-baitani asya hamdan min kalimah yahju fiha lususan. Dia mencerca dengan kalimat ini para pencuri, para copet ya. Adahna yuksar yumad, dibaca dengan qasar dahna atau dimadkan dahna u. Maudin ma'rufun ibn Tamim, tempat yang sudah dikenal milik Bani Tamim. Iyabuhum al-iyab jamu'aibah wahiya wi'awthab, tempat pakaian yang atas. Daraini qaryatun mil bahrain, Darin adalah satu negeri di al-bahrain, masyurah bil misk, dikenal dengan minyak wanginya. Wafiha sukun, di dalamnya ada pasar bujer, pasar bujer dengan bommah, kemudian sukun bujer, jamu bajra. Ya, jamak dari bajra, bujur. Wahia mumtaliah, maknanya adalah bujur itu mumtaliah penuh. Wal haqaib jamaknya haqibah. Wahia huna al-aibah, di sini maksudnya sama al-aibah, tempat pakaian. Juga alha annas yani syaghalahum, menyibukkan mereka. Wa awrathahum al-ghaflah, dan membuat manusia lalai. Yani jullu umurihim bidhammil jim wa tasydidil lam mu'dhamuha wa aktsaruha, kebanyakan urusan mereka gitu. Menyibukkan mereka. Nadlan ini khotofan, menyambar. fi khifatin wa sur'ah, mengambil dengan cepat dan samar, nyopet gitu ya, atau apa, betul ya, jadi bahan mananya yamuruna bidahna khifafan iyabuhum wa yarji'na min darina bujrul haqaib, mereka melewati negeri Dahna khifafan iyabuhum, dalam kondisi ringan, kosong tas mereka, tempat pakaian mereka. Wa yarji'na, di sini kan pakai na tuh, pun wa yarji'una, nanti akan menjelaskan, kita baca. Dan kembali dari darin dalam keadaan tasnya penuh dengan isi. Alahina alhanas julu umurihim. Ya, di saat manusia dilalaikan oleh kebanyakan urusan mereka. Sanadlan. Alahina sanadlan. Ya, maka ambillah dengan cepat. Ya, ketika manusia dilalaikan dengan urusan mereka, sanadlan wahai zurid harta. Nadlas sa'alib. Dengan cepat seperti apa? Musan atau semisal itu. Maknanya haula'i al-lususu yamuruna bidahna fi hini dhahabihi ila darina wa qad safirat iyabuhum min al-mata'. Maknanya mereka para pencopet melewati Dahna fi hina dhahabihim ila darin, ketika mereka berangkat menuju darin. Wa qad safirat iyabuhum min al-mata', dalam keadaan wadah-wadah tas mereka kosong dari barang-barang. Tidak ada di dalamnya satu barang pun ketika melewati Dahna. Ya. Walakinnahum indama ya'uduna min darin, hanya saja tatkala mereka kembali dari negeri Darin, yakununa qad mala'u hadzal 'iyab, mereka telah memenuhi tasnya ini, hatta intafaqat wa'abuma, sehingga menggelembung tasnya, besar jadinya. Wa dzalika nashi min annahum ikhtalisun, ini terjadi karena mereka mencuri. Ya, ghaflatan nas yahtalisun, mengambil barang-barang dengan cepat ketika manusia lalai. Bimahamihim, dengan kesibukan-kesibukan mereka. Wa bimu'abami umurihim. Fayastuna ala ma ghafalu anhu minal mata', maka mereka sambar apa yang manusia lalaikan darinya berupa mata', barang-barang. Wa yunadi ba'duhum ba'da, dan sebagiannya menyuruh sebagian yang lain, ikhtif khatafan sari'a, ayo ambil dengan cepat. Wa kun khafifal yadi sari'ar rawghan, rawaghan, dan taknya lincah gerakan tangannya, cepat ya, lincah. Ya, i'rabnya yamurna fi'l fa'il bidahna jar majrur muta'alliq bi yamur khifafan hal min al-fa'il iyabuhum iyab fa'il khifaf khifafan iyabu fa'il khifaf wa iyab mudaf wa dhamir ghaibin mudafun ilayh wa nit wa yarji'na fi'l fa'il wa ta'bir bin nun, di sini ungkapannya dengan bukan dengan wawu yarji'un, tapi dengan nun yarji'na, dengan nun inas. Wa ta'bir bi nun al-inas fi qawlihi yarji'na li ta'wilihim bil jama'ah, karena mereka ditakwil dengan makna jama'ah, jama'ah kan muannas. Aw li qasdi, atau tujuan yang atau tujuannya adalah tahqirihim, untuk meremehkan mereka, seperti kaum wanita mereka itu kerjaannya seperti itu, mencuri, ataupun maksudnya merendah mereka. Min dari min darina li qasdi tahqirihim, tujuannya merendahkan mereka dengan negasi domir inas. Min darina jar majrur muta'alliq bi yarji', kemudian bujur hal, bujra, bujur hal min al-fa'il, wa bujur mudhaf wal haqqi mudhaf ilay ala harfi jar hin dharf zaman mabni ala fat fi mahalli jar aw majrur bil kasra adh-dhahira alha fi'l al-mad an-nas maf'ulun bih di alha taqaddama ala fa'il jullu fa'il alha wa jullu mudhaf وأمور من أموره مضاف إليه وأمور مضاف وضمير غائبين مضاف إليه فندلا مفعول مطلق منصوب في فعل محذوف أندل ندلا زريق مدادة بحرف نداء محذوف فجملة النداء معترضة على محل من الإعراب المال مفعول به لقوله ندلا السابق ندل مفعول مطلق مبين النوع وندل مضاف ثعلب مضاف إليه عيد. Apa tadi itu? Masyita faf'al. Masyita faf'al. Ini kan ma' maf'ul mutlak. Dia ma' asyartiyah. Ambilnya mana? Aya fi'lin syi'ta wa faf'alhu. Ambilnya mana? Syi'ta atau if'al? Ambilnya ma syi'ta faf'al, ya ayya fi'lin syi'tahu faf'alhu. Sepertinya syita ya, karena ada fa'nya tuh menghalangi untuk iya, ifal beramal pada sebelumnya ya. Tapi dari sisi maknanya ya, ayah fi'lin ya mungkin bisa ya, ayah fi'lin syitahu, perbuatan apa saja yang kau kehendaki. Ya Allah alam, nanti kita cek lagi ya, cukup dulu ya. Insyaallah nanti lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Apa setoran matanya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.